نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله، pendengar Radio Raja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan Allah sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, kitab yang sangat penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih untuk kebaikan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu ahwal nafsi wa muhasabatuha, keadaan-keadaan jiwa. Ada itu jiwa yang namanya nafsu mutmainnah, ada jiwa namanya nafsu lawamah, dan juga ada jiwa an-nafsu al-ammara bisu. Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas muhasabatun nafsi, yaitu introspeksi diri, evaluasi diri. Berkata al-muallif, ilaju istilahin nafsi al-ammarati bisu ala qalbil mu'min muhasabatuha wa tadyiku alaiha wa su'aluha an kulli qawlin wa amalin. Obat untuk mengobati penguasaan jiwa yang buruk, jiwa yang selalu menyuruh dan memerintahkan kepada perbuatan jahat atas hati orang beriman, obatnya adalah muhasabatuha, yaitu evaluasi, introspeksi, watadziqu alaiha, dan mempersempit jiwa tersebut, mempersempit diri tersebut, wasu'aluha, dan menanyakan setiap perkataan dan amal perbuatan yang kita lakukan. Maka bagi kita yang memiliki kecenderungan untuk memiliki jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan yang jahat, dan memang kita disuruh oleh Allah untuk berlindung dari perbuatan kita, dari kejelekan jiwa-jiwa kita, sebagaimana yang sering kita dengarkan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Maka kejelekan jiwa yang berada di dalam hati orang beriman, yang selalu menyuruh jiwa tersebut al-ammaratu bisu, kepada kejahatan, maka obatnya adalah senantiasa dia muhasabah, senantiasa dia merenung diri, merenungkan dirinya, evaluasi, introspeksi, dan mempersempit ruang geraknya, serta bertanya dan menanyakan setiap ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Dan evaluasi serta introspeksi di sini adalah kita mungkin mengingat-ingat dosa-dosa kita, kemudian juga bisa juga melakukan introspeksi ibadah yang kita lakukan untuk siapa dan untuk apa. Berkata Al-Hasan Al-Basri, al-mu'min qawwamun ala nafsih yuhasibu nafsahu lillah wa innama khaffa al-hisabu yawmal qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. Orang beriman merupakan pemimpin bagi jiwanya, maka dia akan selalu dan senantiasa mengoreksi jiwanya, mengevaluasi dirinya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya hisab, perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, itu akan terasa ringan atas kaum atau orang-orang yang senantiasa dirinya dulu di dunia selalu mengoreksi dan menghitung dirinya. Wa innama syaqqal hisabu yawmal qiyamah ala qaumin akhadhu hadha al-amra ala ghairi muhasabah. Dan hisab akan terasa berat bagi seorang nanti dari kiamat atas satu kaum di mana mereka menjadikan perkara ini tidak adanya muhasabah, yaitu tidak adanya introspeksi, evaluasi apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, untuk siapa dia mengerjakannya dan bagaimana dia cara mengerjakannya, apakah mengerjakannya dia untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk yang lainnya, dan ketika dia melaksanakan perbuatan tersebut, dia laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka innal mu'min yufajihu syai' wa yujibuhu fa yaqulu wallah inni la ashtahika wa innaka la min hajati walakin wallah ma min hilatin ilaik hayata hila baini wa bainik wa yufarritu minhu syai' fa yarji ila nafsi fa yaqul ma aradtu ila hadha mali wa li hadha. Orang yang beriman sesungguhnya ketika datang padanya dengan tiba-tiba sesuatu yang mengagumkannya, maka dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku ingin memenuhi dirimu kepada jiwanya, dan sesungguhnya engkau merupakan kebutuhanku. Akan tetapi, demi Allah, tidak ada alasan bagiku untuk mencapai dirimu kepada perbuatan tersebut. Ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, senang kepada hal tersebut, maka dia mengatakan kepada dirinya, sungguh aku ingin memuaskan dirimu karena engkau bagian dari kebutuhanku, namun tidak ada celah bagiku untuk mencapai pada dirimu. Hayhata hila baini wa bainik, sungguh jauh hila baini wa bainik, ada batasan antara aku denganmu. Maka wa yufarritu minhu syai fayarju ila nafsi, maka yufarrit minhu syai, perkara tersebut meremehkannya, kemudian dia kembali kepada dirinya dan berkata, ma aradtu ila hadza, sesungguhnya aku tidak menghendaki ini, mali wa li hadza, untuk apa ini. Maka dia mengatakan, wallah la a'udu ila hadza abadan, demi Allah aku tidak akan kembali kepadanya selamanya. Innal mu'minin qaumun awqafahumul qur'an wa hala baina falakatihim, innal mu'min usira fid dunya yas'a fi fikaki taqabatihi. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah satu kaum yang Al-Quran telah menegakkannya, dan Al-Quran menghalangi dia, mereka, dengan apa? Dengan kehancurannya. Dan orang beriman akan dijalankan di dunia ini perjalanan seperti fikati rokobatihi, seperti tawanan. La ya'manu syai'an hatta yalqallah, dia tidak merasa aman dengan sesuatu sampai dia menghadap Allah. Orang beriman ya'lam annahu ma'khudun 'alaihi fi sam'ihi, orang beriman dia tahu bahwa pendengarannya akan dimintai bertanggung jawab, akan diiqab kalau dia tidak bisa menggunakannya. Wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihi ma'khudun 'alaihi fi dhalika kullihi, maka dia tahu dia tidak akan merasa aman sampai dia menghadap Allah. Dia tahu bahwa pendengarannya akan diikop kalau tidak benar dalam menggunakannya. Penglihatannya, lisannya, anggota tubuh yang lainnya, semuanya. Dia menyadari bahwa semua itu ada yang menuntun, yaitu Al-Quran. Dan dia sadar, dia tidak akan merasa aman ketika menggunakan matanya, ketika menggunakan telinganya, ketika menggunakan mulutnya, ketika menggunakan anggota badan yang lainnya, sampai benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman ketika datang sesuatu yang menakjubkannya untuk melakukan sesuatu tersebut, padahal hal tersebut tidak ada alasan bagi dia untuk melakukannya. Karena apa? Karena perkara itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalkan, korupsi misalkan, zina misalkan, dan lain sebagainya, maka dia mengatakan kepada dirinya, sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, dan aku tidak akan kembali selamanya. Karena orang beriman yang menghalangi dia untuk melakukan perkara tersebut adalah Al-Quran. Ketika dia mau mengkorupsi misalkan, ini adalah bukan hak saya, maka dia tahan dirinya. Ketika mau berzina, dia mengatakan, ini Allah larang, la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Ingat kepada firman Allah bahwa berzina itu adalah haram. Ketika ghibah, membicarakan saudaranya, maka dia terhalang dan menghalangi dirinya untuk mengatakannya. Itulah orang beriman. Ya. Iman yang tentu saja iman yang sempurna. Adapun terjerumusnya orang yang masih tetap ada keimanannya kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, selama perbuatan tersebut tidak sampai menjerumuskan dirinya kepada kesyirikan, tentu saja sifat iman, sifat mukmin tetap melekat kepadanya, namun sebagai mukmin yang kurang sempurna keimanannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-iman bid'an wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari. Bahwa iman itu ada 68 atau 70 cabang dalam riwayat yang lainnya, dan yang paling mulia, paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Bukan berarti orang ketika tidak menyingkirkan gangguan dari jalan kemudian dia tidak beriman. Dia beriman, namun berkurang keimanannya, naqisul iman. Al-mu'min naqisul iman, ya. Dan berkurangnya iman sesuai dengan tingkatan-tingkatan perbuatan dosa yang dilakukan. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bita'u wa yankusu bila maksiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sebanyak apa perbuatan maksiat yang dilakukan, sebanyak itu pula kurangnya keimanan. Karena memang kita ketahui bersama, perbuatan maksiat tidak dalam satu tingkatan. Perbuatan wajib pun juga demikian, tidak dalam satu tingkatan. Ketaatan juga bertingkat-tingkat, perbuatan maksiat juga bertingkat-tingkat. Sejauh mana dia melakukan maksiat, sejauh itu pula berkurang keimanannya, asalkan tidak sampai kepada perbuatan-perbuatan kufur atau perbuatan-perbuatan syirik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, fahakun ala hazimil mu'min billahi wal yawbil yawmil akhir alla yaghfal an muhasabati nafsih. Maka kewajiban bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak lalai dari muhasabah nafsih, yaitu dari mengevaluasi dirinya, introspeksi dirinya, mengkoreksi dirinya, menghitung-hitung apa yang ada pada dirinya. Wa tadyiqi 'alaiha fi harakatiha wa suknatiha wa khatarataha. Maka dia juga senantiasa tidak melalaikan dirinya. Untuk apa? Untuk mempersempit dirinya, gerakan-gerakannya, juga diamnya dia dari apa? Dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqulu nafas min anfasil umr jawratun nafisah, setiap napas dari napas-napas umur ini merupakan jauharah nafisah, yaitu permata yang sangat indah, yang sangat berharga. Yumkin an yashtariya biha kanzan minal kunuz, yang memungkinkan dengan napas-napas tersebut, ya, membeli perhiasan-perhiasan la yatanaha na'imahu abadal abad, yang tidak akan habis nikmat-nikmat Allah selama-lamanya. Fa'idu'at hadil anfas, maka menghilangkan atau melalaikan atau meremehkan napas-napas tersebut, au istirah sahibiha biha ma ilaihi halakihi khusranun azim, atau pemilik napas tersebut, pemilik napas kalau dia menjualnya dengan ditukar sesuatu yang bisa menyebabkan kepada kehancurannya, maka ini merupakan kerugian yang sangat besar. Maksudnya apa di sini? Maksudnya napas atau waktu yang kita miliki, kalau kita biarkan, ya, padahal waktu, napas yang kita hirup, udara yang kita hirup merupakan barang yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Barang, kita bisa bayangkan orang yang tidak bisa bernafas kemudian dia harus beli oksigen, berapa banyak dia harus membayarnya, berapa besar uang yang harus dikeluarkannya. Maka uang yang dibeli untuk bernapas tersebut bisa dibeli perhiasan yang sangat mahal, ya. Oleh karena itu, kalau kita melalaikannya, meremehkannya, napas yang kita hirup ini, di mana napas yang kita hirup ini merupakan pangkal utama atau penyebab dari bisanya kita bergerak, beraktivitas, beribadah dan seterusnya, maka sebaliknya, kalau napas yang kita hirup di mana ini merupakan faktor yang paling utama bagi orang bisa melakukan kebaikan, kemudian dilakukan untuk melakukan sebaliknya, yaitu perbuatan ma yajlibu halakahu, yang bisa menghantarkan kepada kehancurannya, yaitu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka ini merupakan khusranun azim, yaitu merupakan kerugian yang sangat besar. La yasbahu bimislihi illa ajhalun nas wa ahmaquhum wa aqalluhum aqla. Dan tidak akan melakukan hal ini, tidak akan membiarkan hal ini, tidak akan mentoleransi seperti itu perbuatan yang menyia-nyiakan nafas kita, dalam pengertian juga waktu, kecuali orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol, dan orang yang paling sedikit akalnya. Wa inna ma yadhhar lahu haqiqata hadzal khusran yawm at-taghabun, dan akan nampak kerugian ini sedang sebenarnya nanti pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan yang dihadapkan di mukanya, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan begitu pula kejahatan yang telah dikerjakan ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Wa yuhadzirukum Allahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atau siksanya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah penyayang kepada hamba-hambanya. Maka orang yang menyia-nyiakan nafas yang diberikan Allah, ketika menghirup oksigen yang gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berhenti bernapas sekian detik sudah tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, dan orang yang harus dibantu dengan oksigen, berapa banyak dia harus membayarnya, berapa besar rupiah yang harus dikeluarkannya, maka semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala secara gratis kepada kita. Allah tidak menuntut kecuali agar kita beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat taat kepadanya. Namun ketika kita menyia-nyiakannya, kita jual, kita tukar justru dengan perkara yang bisa menyengsarakan kita di hadapan Allah, maka orang tersebut benar-benar akan merasakannya dengan sebenarnya, yaitu yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dilakukan dulu dari kebaikan di depannya dan apa yang dia lakukan dari keburukan, sehingga ketika dia mendapatkan keburukan tersebut, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dia mengharapkan seandainya ada jarak yang sangat jauh antara dia dengan perbuatan jeleknya. Maksudnya apa? Akan menyesal. Maksudnya apa? Dia ingin kembali ke dunia. Maksudnya apa? Seandainya dipanjangkan umurnya lagi, dia mau lakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Maka sebelum semua itu terjadi, hendaklah kita mengadakan muhasabah, mengadakan pemeriksaan, mengadakan evaluasi, mengadakan introspeksi, mengadakan hitung-hitungan kepada diri kita. Wa muhasabatun nafsi nau'an, nau'un min qablil amali wa nau'un ba'dahu. Dan evaluasi diri ini ada dua macam. Macam yang pertama, sebelum kita melakukan satu amal perbuatan, dan macam yang kedua adalah setelah kita melakukan amal atau aktivitas suatu perbuatan. Adapun yang pertama, amma annaul awwal fa huwa an yakifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanuhu ala tarkihi. Adapun yang pertama, yaitu sebelum kita berlakukan aktivitas, maka orang tersebut ya, sebelum melakukan aktivitas dari keinginan yang diinginkan, jangan langsung dia melakukan tersebut sampai dia jelas baginya ya, apakah dia harus melakukannya atau meninggalkannya. Bagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillah amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhara. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang dia berdiri di sisi apa yang diinginkannya, yaitu maksudnya berhenti dulu sejenak apa yang ingin dilakukannya. Kalau dia melakukan tersebut karena Allah, maka dia mengerjakannya. Maka ketika dia tidak karena Allah, maka dia mengakhirkannya. Ta'akhkhara, bukan tidak mengerjakannya. Sebab orang yang takut karena riya, ya, meninggalkan amalan karena khawatir riya, maka termasuk riya bagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Maka di sini tidak bertentangan dengan perkataan Hasan al-Basri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia diam sejenak. Kalau memang sudah jelas apa yang dilakukannya semata-mata untuk Allah, maka dia mengerjakannya. Kalau dia ketika diam sejenak ternyata ada yang lain, maka ta'akhir, maka dia mengakhirkannya. Mengakhirkannya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian baru mengerjakannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mengerjakannya. Ada orang yang tidak mau membayar sedekah, tidak mau infak ke masjid, tidak mau ikut membangun masjid, tidak mau menyantuni anak yatim. Karena apa? Karena takut riya. Maka perbuatan ini tentu salah. Bahkan disebutkan oleh Fudail bin Iyad tadi, kalau orang khawatir meninggalkan amal karena takut riya, maka itu termasuk riya. Maka perkataan Al-Hasan al-Basri disini ta'akhir, yaitu mengakhirkannya. Kemudian kita merenungi, evaluasi. Kalau ada, kita segera istighfar kepada Allah. Kalau kita mendapatkan, diri kita tidak ikhlas dalam beramal. وشرح بعضهم هذا فقال إذا تحركت النفس للعمل من الأعمال وهم بالعبد وقف أولا ونظر. Maka sebagian mereka memberikan penjelasan terhadap perkataan ini dengan mengatakan, apabila jiwa bergerak untuk melakukan satu amal dari amal-amal perbuatan, dan seorang hamba ingin melakukannya, maka dia pertama berhenti dan melihat, hal zalikal amal magdurun alaih au ghairu magdur. Apakah dengan amal perbuatan tersebut orang ini mampu atau tidak? Wala mustata fa in lam yakun magduran lam yaqdim alaih. Kalau memang tidak mampu, maka dia tidak melakukannya. Wa in kana magduran alaih waqafa waqfatan ukhra. Kalau memang dia mampu mengerjakannya, maka dia berhenti lagi, ya, dan melihat, wa nadhar hal fi'lu khairun lahu min tarkihi, apakah melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Hal ini sesuai dengan atau amtarku khairun lahu min fi'lihi, atau meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Sebagaimana Nabi bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, ya. Maka kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Sehingga Al-Imam Syafi'i beliau memberikan keterangan, barang siapa ingin mengatakan atau berbicara, man arada an yatakallam falyufakkir, orang yang ingin berbicara hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Kalau memang dalam pembicaraannya itu ada kebaikan yang lebih baik dia berbicara, maka dia berbicara. Kalau tidak, maka dia menahan diri. Maka di sini ketika seorang hamba dirinya ingin melakukan sesuatu, maka dia melihat dulu apakah mampu menjalankan tersebut. Kalau memang dia mampu, dia jalankan. Kalau tidak, maka dia diam, ya. Dan ketika dia mampu, maka dia berpikir lagi apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, atau sebaliknya, meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Maka kalau yang kedua yang dipilih, yaitu meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, maka fa in kana tsani tarkuhu tarakahu wa lam yaqdim alaih. Apabila yang kedua yaitu lebih baik meninggalkannya, maka dia meninggalkannya dan tidak melakukannya. Wa in kana al-awwal waqafa waqfatan tsalitsah, apabila yang dia pilih lebih baik mengerjakannya, maka dia berpikir lagi, hal ba'ithu alaihi iradatan wajhillahi azza wa jalla wa sawabihi, apakah yang mendorong dia ketika melakukan perkara tersebut, ya, mengharapkan wajah Allah dan pahalanya, am iradat al-jah was-sana' wal-mal min al-makhluq, atau dia mengharapkan al-jah, yaitu mengharapkan kedudukan, pujian dan harta dari makhluk. Fa in kana tsani lam yaqdim, apabila yang kedua yang menjadi pilihannya lam yaqdim, yaitu apabila dia memilih yang mendorong melakukannya. Pertama, apakah mampu melakukannya? Kalau tidak, maka tidak mengerjakannya. Kalau mampu, dia bertanya lagi, apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya? Kalau lebih baik meninggalkannya, dia tinggalkan. Kalau baik untuk melakukan, lebih baik melakukannya, dia bertanya lagi, apakah yang mendorong untuk melakukannya itu adalah mengharapkan wajah Allah dan pahala Allah, atau mengharapkan kedudukan, pujian atau harta? Maka kalau yang kedua yang menjadi tujuannya, maka dia tidak melakukannya. Dia tidak maju dulu sampai benar-benar dia ta'akhir, dia mengakhirkan. Dalam pengertian, kalau memang seperti itu, dia berhenti dulu, mengakhirkan, kemudian sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri tadi, dia beristighfar kepada Allah, ta'akhir mengakhirkannya. Wa in afdha bihi ila matlubihi, meskipun ya yang kedua tadi bisa menghantarkan kepada keinginannya. La'alla ta'tadu nafsu asyirk, biar jiwanya tidak terbiasa terdorong kepada perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena memang perbuatan-perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah adalah bagian dari kesyirikan, meskipun bukan asyirkul akbar. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarikahu, rawahu Muslim. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa yang melakukan satu amal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka kalau memang ketika dia melakukan hal tersebut, kemudian tujuannya itu, dan dia bisa evaluasi dirinya, maka dia diam dahulu, mengakhirkannya, beristighfar kepada Allah, kemudian dia timbang-timbang lagi. Kalau memang sudah bebas, dia bergerak. Lianla ta'tadun nafsu asyirik, supaya jiwanya tidak terbiasa dengan membiasakan perbuatan syirik. Wa yakhufu 'alaiha al-'amal li ghairillah, sehingga ringan bagi jiwanya untuk berbuat amal untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Biqadri ma yakhufu 'alaiha dzalika yasqulu 'alaiha al-'amal lillah taala hatta yasira asqala syai'in 'alaiha. Maka bersamaan dengan itu, ya, dengan dia gampang dan mudah untuk menjalankan perbuatan yang tidak semata-mata karena Allah, maka bersamaan dengan itu akan berat baginya. Terasa berat baginya, bagi jiwa tersebut, untuk beramal semata-mata karena Allah. Hatta yasira asqala syai'in 'alaiha, bahkan sampai bisa menjadikan amal tersebut sangat berat bagi orang tersebut. Wa ikara al-awwal waqafa waqtatan ukhra, apabila yang dipilih yang pertama, yaitu bahwa dia yang mendorong orang tersebut adalah melakukan amal mengharapkan wajah Allah dan pahala Allah, maka dia berhenti lagi. Wa nadhara hal huwa mu'anun alaih wala huwa a'wanun yusa'idunahu wa yansurunahu idza kana al-'amalu muhtaj ila dzalik amla. Kemudian kalau dia memilih yang pertama, ketika sudah tahu bahwa dia melakukan semata-mata karena Allah, maka dia berhenti lagi dan melihat, serta melihat dan memandang apakah ada yang bisa membantunya, dan dia memiliki pertolongan sehingga mereka menolongnya dan membantunya untuk melakukan hal tersebut. Ya, apabila amal tersebut dari jenis perbuatan yang membutuhkan pertolongan. Fa in lam yakun lahu a'wan amsaka anhu kama amsaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jihad di Makkah hatta sura lahu syauka wa ansar. Maka apabila dia melihat tidak ada pertolongan, maka dia berhenti dari situ, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dirinya memerangi orang-orang kafir di Mekah sampai beliau memiliki kekuatan dan memiliki penolong-penolong. Ya, beliau jelas ketika diperangi orang kafir, ya, yang lebih baik adalah membela diri. Namun ketika membela diri dan sudah ikhlas, lebih baik dilakukan. Namun karena ketika melihat tidak ada, yaitu penolong-penolong yang bisa menghantarkan kepada kemenangan, maka beliau menahan diri. Dan ini dari pernyataan ini, dari keterangan ini, kaidah yang sangat agung bisa kita ambil, yaitu sebagaimana Allah berfirman, la tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian akibatnya mereka mencaci maki Allah secara permusuhan tanpa ilmu. Maka sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, bahwa mencaci maki sesembahan selain Allah itu adalah suatu hal yang dituntut. Ya. Dituntut. Kalau ada orang memilih itu, kemudian lihat, mampu enggak? Oh, mampu. Kemudian mikir lagi, baik enggak? Oh, baik. Mikir lagi, karena Allah atau karena yang lainnya? Karena Allah. Kemudian terakhir dia berpikir, ya, apakah dia punya kekuatan untuk melakukan itu? Sehingga ketika dia melakukan itu ada hasilnya. Tidak berakibat kepada akibat yang lebih buruk. Meskipun dia mampu sendiri. Ya. Dia berani. Dan dia ikhlas karena Allah. Tapi kalau berakibat kepada yang lebih buruk, maka tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itu, ya, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang hendaki kebaikan tidak sampai kepadanya. Karena apa? Karena tidak melihat dan memikirkan kepada dawabit, batasan-batasan syariat, ya, sehingga bisa menghasilkan kepada sesuatu yang diharapkan. Wa in wajadahu mu'anan 'alaihi falyaddim 'alaihi fa innahu mansurun bi idznillah. Apabila dia mendapatkan penolong, ya, yang bisa membantunya untuk melakukan perkara tersebut, ya, untuk perkara yang memang membutuhkan pertolongan seperti dakwah ini, ya. Dakwah perlu adanya kerjasama satu dengan yang lain. Dakwah merupakan perkara yang besar dan berat, sehingga perlu ta'awun syar'i dengan yang lainnya. Maka ketika mendapatkannya, dia maju untuk mengerjakannya, karena dia insyaallah mansurun bi'idznillah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Dan orang-orang yang menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum, orang yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan akan mengukuhkan kedudukannya. Namun dengan perhitungan, ya, dengan perhitungan yang sudah kita lihat bahas tadi. Yang pertama, apakah mampu? Yang kedua, apakah dia ikhlas? Yang ketiga, apakah ada penolongnya? Kalau memang itu termasuk ada yang, ya, perbuatan yang harus ada menolongnya. Wala yafutun najah illa min fauti khuslah min hadhil khusal. Maka tidak akan kehilangan kesuksesan kecuali, ya, orang-orang yang kehilangan satu dari beberapa perkara tersebut. Artinya, kesuksesan dan keberhasilan serta keberuntungan di dalam kita beramal, keberhasilan di dalam kita beramal, terutama amal dakwah, amal yang membutuhkan orang lain, ya, maka akan didapatkan kesuksesan tersebut dan akan tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perkara-perkara yang sudah disebutkan di atas. Wa illa fama'a ijtima'iha la yafutuhu an-najah. Maka kalau sudah berkumpul semuanya perkara-perkara tadi, yaitu al-qudrah, kemampuan, kemudian kalau sudah mampu, memang sudah menghitung dirinya mampu melakukan itu, dia memikirkan apakah itu baik bagi dia mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau dia sudah bisa menghitung baik untuk mengerjakannya, maka dia pilih lagi, hitung lagi, apakah itu untuk Allah atau untuk yang lainnya. Kalau untuk yang lainnya, dia berhenti sejenak, memundurkannya, mengakhirkannya, istighfar kepada Allah. Dan kalau sudah sampai kepada titik bahwa dia mengerjakannya karena Allah, maka dia berpikir lagi, adakah penolong-penolongnya, faktor-faktor yang bisa membuat apa yang akan dilakukannya itu bisa mendapatkan an-najah, yaitu kemenangan. Ya, an-najah yaitu keberuntungan. Fahadihi arba'atu maqamatin yahtajul abdu ila muhasabati nafsihi alaiha qoblal amal. Maka empat perkara ini, ya, saya ulang empat perkara tersebut, kemampuan untuk melakukannya. Memilih apakah sudah ketika sudah mampu, apakah baik melakukannya atau meninggalkannya. Ketika memilih baik untuk melakukannya, apakah dia melakukannya karena Allah? Kalau sudah dia menetapkan betul karena Allah yang mendorong melakukan itu, maka dia yang keempat melihat apakah ada faktor-faktor yang bisa memperoleh kemenangan bagi dia, yaitu perkara yang bisa menolongnya, baik ikhwannya maupun dari harta, dari saudara kita yang menolong apa yang dilakukan. Maka kalau empat perkara ini ada, ya, insya Allah an-najah, yaitu kemenangan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Dan empat perkara ini hendaknya dipikirkan oleh seorang hamba ketika dia belum melakukan perbuatan. Kemudian an-nau'asani, kalau tadi jenis yang pertama, macam yang pertama, muhasabatun nafsi, adalah muhasabah sebelum melakukan amal, yaitu hitung-hitungan sebelum kita melakukannya. Sekarang yang kedua adalah muhasabatun nafsi ba'dal amal, hitung-hitungan, menghitung diri setelah kita melakukan amal perbuatan tersebut. Wa huwa thalathatu anwa', dan ini ada tiga macam. Ahaduha muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuqi'ha ala wajhi alladhi yanbaghi wa haqqullah fi ta'ah sittah umurin wahya. Yang pertama adalah, di sini ada tiga macam. Yang pertama muhasabatu nafsi, yaitu evaluasi diri atas ketaatan-ketaatan yang kurang yang dikerjakan, termasuk hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum menjalankan sesuai dengan cara yang harus dilakukannya. Yang pertama adalah hendaklah kita setelah melakukan sesuatu itu melihat apa kekurangan yang kita lakukan dari hak Allah. Apakah kita mengerjakannya sesuai dengan cara-cara yang sudah dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau tidak, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Oh, ternyata ketika dia melaksanakan sholat, cara rukuknya salah, ya, kurang, maka kita perbaiki dari situ. Dan haqqullah fi ta'ah, karena muhasabah nafsi, yaitu menghitung diri, evaluasi diri, ketika kita telah menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah, maka hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah ada enam macam. Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal. Pertama, ikhlas dalam beramal. Kalau di situ kurang, kita perbaiki. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa sebelum dan sesudah, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Dan juga kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wan nasihatu lillahi, itu yang kedua, nasihat untuk Allah, yaitu nasihat untuk Allah ikhlas semata-mata karena Allah, mentauhidkan Allah, beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, mutaba'atul rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syuhudu masyhadil ihsan, yaitu persaksian yang baik. Yang kelima, syuhudu minnatillahi alaih, bersaksian karunia Allah atasnya. Jadi dia bersaksi bahwa ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa mengerjakan amal perbuatan, bukan semata-mata dari dirinya, tapi semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, orang beribadah dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka jangan lepas dari tiga perkara, yaitu lillah, fillah, dan billah. Lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fillah semata-mata sesuai dengan apa yang disyariatkan syariatkan Allah, dan yang ketiga billah, bahwa semua yang kita lakukan bisa ikhlas dan bisa juga sesuai dengan sunnah, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada syuhudu minnatillahi alaih, harus kita menyaksikan dan kita bersaksi, kita mengakui bahwa itu merupakan karunia Allah atas kita. Wa syuhudu taksirihi fihi ba'da dzalika kullih, dan kita harus bersaksi dan kita harus bisa mengatakan bahwa kita masih kurang taksir kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Maka para jemaah, ikhwan, pendengar roja, dimanapun saudara berada, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Maka kalau kita bisa beribadah seperti itu, kalau kita mau lihat ya dengan apa pandangan yang lebih sederhana lagi dalam akidah Ahlussunnah, bahwa kita beribadah itu harus al-khauf war-raja wal-mahabbah. Al-khauf, kita semata-mata dalam menjalankan ibadah itu khawatir jangan-jangan tidak ikhlas, khawatir jangan-jangan tidak sesuai dengan sunnah, khawatir tidak mengakui semuanya itu bahwa itu merupakan karunia Allah. Kalau sudah seperti itu, tapi kita roja, mengharap, optimis bahwa Allah Maha Pengampun, kita minta ampun kepada Allah. Dan jangan terkecoh dengan orang-orang yang terkecoh, minal maghrurin, orang-orang yang terkecoh dengan dirinya, kan Allah Maha Pengampun, meskipun mendapatkan dirinya tidak ikhlas, dia biarkan dirinya tenggelam dalam itu. Kan Allah Maha Pengampun, meskipun mendapatkan dirinya kurang dalam mutaba'ah kepada Nabi, dalam beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi, kan saya sudah menjalankannya, masa sedikit seperti itu akan mengurangi yang banyak. Dia terkecoh dengan amal-amal perbuatannya. Maka orang yang beribadah didasari khauf, roja dan mahabbah, itulah dasar-dasar pijakan Ahlus Sunnah di dalam beribadah. Dia khawatir ibadahnya enggak diterima, jangan-jangan karena ada istriya, jangan-jangan karena sombong dan sebagainya. Namun dia di tengah kekhawatirannya ada harapan sehingga dia kembali kepada Allah, minta ampun dari kesombongan yang ada, mohon ampun dari riya yang ada, dan dia beribadah atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, fayuhasibu nafsa al waffa hadhihi al maqamat haqqaha wal ata biha fi hadhihi ath-tha'ah. Maka orang beriman tadi menghisab dirinya, apakah sudah memenuhi perkara-perkara tadi ya, dalam kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas, nasihat untuk Allah, mengikuti Rasul, dan persaksian kesian yang baik, bersaksi bahwa itu merupakan karunia Allah, bersaksi bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Jangan terkecoh dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana kita mau menyecohkan diri kita sendiri, ada sebuah kebodohan. Ulama salafus saleh sebagaimana sering kita dengar ketika mendengarkan Nabi bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah kama yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada di antara ulama, apa namanya, orang-orang yang sekalian, kata Nabi, melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah, kemudian ketentuan mendahului dia, mendahulinya, kemudian dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, an yuhasaba nafsa ala kulli amal kana tarkuhu khairan lahu min fi'lih. Maka yang kedua, hendaklah menghisab dirinya pada setiap amal, apakah meninggalkan amal tersebut lebih baik daripada mengerjakannya. Ya, ini dua perkara yang harus kita lakukan setelah kita menjalankan amal. Dan yang ketiga, an yuhasiba nafsah ala amrin mubahin lima fa'alau wal arada bihi Allah ta'ala wa dar al-akhirah fa yakunu rabihan aw arada bihi ad-dunya wa ajilaha fa yakhsaru dhalika ar-ribah wa yafutuhu adh-dhufar bihi. Yang ketiga adalah menghisab dirinya kepada perkara yang memang boleh, untuk apa dia melakukannya, apakah dia melakukannya menghendaki Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, sehingga dia menjadi orang yang beruntung mendapatkan ribah yaitu keuntungan, atau dia menghendaki dunia kemudian dia rugi, ya, merugi tidak mendapatkan keuntungan tersebut dan rugi tidak mendapatkan pertolongan. Wa akhir wa alaihi ihmal wa tarku muhasabah wa istirsal wa tasyir al-umur wa tamshiyatuha fa inna hadha yu'awwal bi ila al-halak. Maka kalau dia tidak perhatian kepada itu, meremehkannya, tidak dan meninggalkan muhasabah, meremehkan perkara-perkara tersebut, memudahkannya, maka ini akan menghantarkan kepada kebinasaan. Wa hadhi halu ahli al-ghurur. Ini merupakan keadaan orang-orang yang terkecoh, yang madul wahidu ainai anil awaqib wa yattaqil alal afwi. Dia menutup matanya, ya, seorang menutup kedua matanya dari iqab-iqab, dari siksa-siksa, dan dia hanya menyandarkan kepada permaafan, ampunan yang dijanjikan Allah. dia tidak memperhatikan al-khauf, tapi memperhatikan ar-roja. Oleh karena itu, orang seperti ini adalah murji'ah. Ya, sifat-sifat dari murji'ah. Ya, kalau saya katakan seperti itu, maka ini adalah sifat, bukan tahyin. Boleh. Karena murji'ah itu hanya bersandar kepada ar-roja, tidak al-khauf. Ar-roja saja. Maka kata ulama, bagaimana dalam kitab Tahdzib Al-Aqidah Islami oleh Profesor Abdullah Jibrin, disebutkan bahwa orang yang hanya menyandarkan kepada ar-roja terjerumus kepada murji'ah. Kalau hanya mengandalkan al-khawf, terjerumus kepada khawarij. Kalau hanya mengandalkan ibadah hanya kepada mahabbah, rasa cinta, terjerumus kepada zindiq. Maka al-sunnah dalam beribadah kepada Allah, dalam melakukan amal, pertama dia menyandarkan dirinya di atas al-khawf. Khawatir, jangan-jangan ada riya, jangan-jangan ada sombong, ada sum'ah, jangan-jangan kurang sesuai dengan sunnah. Kemudian istighfar. Dia tidak berhenti al-khawf, tapi ar-roja. Allah ada pengampun. Kemudian mengadakan perbaikan. Dan semua dilakukannya semata-mata cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhmir muhasabata nafsih wal nazar fil aqibah. Fa'idha fa'ala zalik sawal alima wakatil dunub. Kemudian orang yang seperti itu akan yuhmil muhasabah nafsih. Yaitu meremehkan muhasabah nafsih. Orang yang hanya melakukan perbuatan tapi tidak ada muhasabah. Ya, dia menutup matanya dari akibat-akibat yang akan didapatkan nanti. Cuma dia bersandar kepada ampunan yang diberikan Allah. Maka dia dikatakan orang yang terkecoh. Dan dia akan meremehkan muhasabah nafsih. Dan juga dia meremehkan melihat akibat apa nanti akan didapatkan olehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Masih ada sedikit namun waktu masih tersisa untuk pertanyaan, insyaallah pada kesempatan lain kita akan sampaikan kepada Al-Akh Umar, Al-Fadil Al-Akh Umar. Sampaikan ya. Naam. Baik, para pendengar Radio Roja, di mana pun Anda berada, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita akan angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan dari Al-Akh Abdillah di Kranji. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang apabila mengingat perkara dunia dalam salat termasuk orang yang tidak khusyuk, lalu apakah diterima salatnya, Ustaz? Iya, baik. Tentu saja kalau kita masih memikirkan yang lain, berarti tidak khusyuk. Yang khusyuk ketika kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat yang lain. Namun ini perlu proses dan perlu pembelajaran, perlu kebiasaan. Apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat, iya. Ya, tidak membatalkan sholat. Ya. Bagaimana dalam hadis juga disebutkan, innar rajul idan sarafa min salatihi kutiba lahu usruha wa tus'uha wa thumunuha wa subuha wa sudusuha wa khumusuha wa rubu'uha wa thulutsuha wa nisfuha. Seorang kalau sudah dia keluar dari sholatnya, dia mendapatkan pahala dan dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Hadisnya sahih. Ya. Nah, itu semua kembali kepada kaifiyah sholat yang dia lakukan, baik itu zahir maupun yang batin. Ya. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat. Maka jaga salat-salat di sini sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu menjaga kaifiyah rukun-rukunnya termasuk juga kekhusyuannya. Artinya selama berkara yang hanya dalam masalah dalam diri itu tidak sampai membatalkan salatnya. Demikian. Nah, Ustaz. Kita sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan, Pak. Begini Pak Ustaz. Iya, Pak. Saya ini ada masalah dalam ibadah di dekat rumah saya. Artinya masalahnya itu di dekat masjid. Iya. Jadi arah kiblat masjid itu kurang lebih mencong setelah kita coba itu sekitar 20 derajat. Ah, tapi saya pernah dengar dari salah satu ustaz di Radio Roja, yeah. Itu miring segitu itu tidak apa-apa katanya. Yeah. Nah, saya ini bagaimana? Soalnya kalau saya kasih tahu ke pengurus masjid, mereka bilang itu tidak apa-apa katanya gitu. Nah, saya ingin kepastian, artinya saya kadang-kadang ada kawan-kawan juga dalam bersolat itu dia memiringkan dirinya sendiri gitu. Jadi misalnya ustadznya miring ke agak-agak miring, kita miring agak miring gitu Pak, tidak sama gitu. Nah ini yang benar ini bagaimana Pak Ustadz? Yang benar gitu. Yeah, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Iya, dalam hal ini untuk kiblat ya, itu untuk kiblat, untuk waktu sholat itu berkaitan dengan apa yang sudah diarahkan oleh yang berwenang, ya mungkin dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia, ya mungkin berada di bawah naungan Departemen Agama, ya kalau itu ada kesalahan, ya dimusyawarahkan bersama, apakah yang benar apakah punya bapak atau punya masjid, maka semuanya perlu diuji, ya jangan sampai kita ketika mendengar informasi yang menyelisih yang sudah ada, kemudian kita mengklaim bahwa kita yang benar dan seterusnya, maka semua harus diuji dan dibawa kepada yang berwenang dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kekisruhan, tidak terjadi perselisihan di masyarakat dalam masalah itu, karena nantinya akan saling klaim bahwa dia tidak sah, bahwa mereka sholatnya tidak sah. Kalau sudah sampai seperti itu, nanti orang siapa yang mau dikatakan sholatnya tidak sah? Maka hal ini harus dibawa kepada yang berwenang, ya. Kemudian seandainya ada orang yang salah, yang dan dia sudah berusaha maksimal untuk menentukan arah kiblat, ya maka penentuan arah kiblat tersebut, ya sama halnya kedudukan dengan ijtihad. Maka ijtihad itu amrun dzanni, dzan, ya termasuk perkara yang dzan, sehingga ghalabatud dzan, bolehnya dan sahnya kita ketika kita sudah berusaha maksimal. Namun masalah tadi kurang 20 atau berapa itu coba dibicarakan kembali dan bicarakan dengan baik-baik kepada masyarakat, karena memang kesalahan atau kekurangan itu banyak, tidak hanya dalam perkara tersebut, banyak sekali yang harus kita tidak benar cara penyampaiannya, justru malah akibatnya sebaliknya. Sebagaimana sudah sampai tadi Allah berfirman, la tasubbul ladzina yad'una min dillah faisubullah dawaqdur ilmin, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, yang berakibat kepada mereka mencaci maki Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Maka kalau kebaikan dan kebenaran kita membawanya dengan cara yang tidak dibenarkan, berakibat kepada keburukan, maka itu tidak dibenarkan oleh agama ini. Demikian, Allahu'alam. Nah Ustaz, kita ada penelpon berikutnya Ustaz di Cibubur dengan Mustafa. Setiap sholat itu, setelah sholat itu kan kita bertasbih ya Ustadz ya, dengan jari-jari kita. Apakah jari-jari kita yang sebelah kiri boleh kita pergunakan juga untuk bertasbih atau hanya khusus kanan, jari kanan saja gitu? Itu? Jawabannya adalah yang kanan ya. Oh yang kanan ya, jadi kanan, tidak perlu yang kiri? Ya. Jadi jari kiri tidak perlu dipakai? Tidak, pakai yang kanan karena kita bertasbih ya. Bagaimana juga Nabi menggunakan dengan tangan kanan beliau dan... itu hal yang baik dengan tangan yang kanan. Demikian dan Nabi menggunakan yang kanan ketika memulai banyak hal. Demikian. Oh gitu. Jadi jari kiri tidak diikut sertakan ya? Iya betul. Oh, ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk riya ketika kita beramal lalu ada perasaan bahagia dalam diri kita, dari Bapak Heri di Bogor? Iya. Tidak, bahkan Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fahuwa mu'min, rawahu an-Nasa'i, disahkan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang senang ketika dia melakukan kebaikan dan dia sedih ketika melakukan keburukan, maka itulah orang beriman. Tanda-tanda keimanan bersemi di dalam dada. Ya, bukan riya, karena kita bahagia. Kemudian pertanyaan yang barangkali, apakah termasuk riya ketika kita sudah berusaha ikhlaskan Allah, ada orang yang memuji kita atau ada orang seimbangan yang lain pada kita dalam masalah dunia, pujian, kedudukan, harta. Maka ketika itu Nabi ditanya masalah tersebut, beliau mengatakan, tilka ajil busral mu'min, itulah kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari penelpon berikutnya ya. Iya. Dari Pak Supri di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya pernah ditanya sama teman. Teman itu nanyanya gini. Kalau dia kan sholatnya juga rajin, cuman maksiatnya juga rajin gitu. Iya. Saya bingung, makanya jawabnya, makanya saya ditanya ke Pak Ustaz gimana gitu. Kalau orang kayak gitu termasuk gimana gitu. Iya, iya. Apakah amalnya diterima apa enggak gitu. Iya, cukup Bapak. Ya, makasih, ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ketika melakukan perbuatan jelek, kita istighfar kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Karena perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan jelek. Namun jangan kita menyengaja, wah saya habis ini akan berbuat begini, habis ini akan berbuat begini. Jangan seperti itu. Karena itu adalah namanya mensiasati, seperti itu tidak dibenarkan, ya. Namun kalau dia terjerumus kepada perbuatan jelek, ya, maka dia lakukan perbuatan yang baik sebagai mudah-mudahan bisa menjadi penghapus. Dan orang seperti ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai zalimun nafsi, sebagaimana Allah berfirman summa dalam surat Fatir ayat 32, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami, maka di antara mereka ada yang zalimun nafsi, ada yang muqtasid, ada sabiqum bil khairat bi idznillah. Zalimun nafsi, aniaya kepada dirinya. Ya. Disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, makna zalimun nafsi adalah orang yang ia bisa mengerjakan yang wajib, tapi kadang mengerjakan yang haram. Masih seperti itu. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan haramnya, dan dia bertauhid, ya, maka dia masih masuk zalimun nafsi yang dikategori umat Muhammad SAW. Ya, muqtasid, orang yang tengah-tengah. Ya, yang diartikan orang yang bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, namun yang sunnah dan yang makruh belum bisa menjaganya. Dan sabiqul khairat, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dijaga, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah pun mereka pilih mana yang bermanfaat dikerjakan, kalau tidak, tidak dikerjakan. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali penelpon dari Sunter, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mohon radinya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah, Pak? Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya. Ini Pak Ustadz. Saya kan apa ya? Saya kalau sholat kan selalu menggerakkan jari tunjuk, ya kan? Ya. Dan saya tidak selalu kadang enggak ngikuti saya tahlilan apa ya, dan saya dibilang katanya aliran Wahabi. Apa sih itu? Tentang Wahabi itu, Pak Ustadz? Iya. Ya, nah. Cukup Pak pertanyaan, Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, ini isu tersebut sudah sejak lama dilontarkan, ya. Namun memang perlu adanya pelurusan sejarah dalam masalah ini. Maka semakin gencar isu itu diangkat, insyaallah akan semakin lurus sejarah, insyaallah demikian. Insyaallah. Karena orang-orang yang membela agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Intansirullah yang sunnukum sabit abdamakum. Orang yang membela agama Allah akan ditolongnya. Dan dari dulu masalah tersebut, maka ketika isu semakin diangkat, orang semakin lebih tahu apa itu Wahabi, ya. Wahabi itu adalah sebenarnya suatu lakop yang disebutkan kepada Abdullah Al-Imam Al-Mujaddid Abdullah bin Abdul Wahhab, ya. Sebenarnya penisbatan itu sendiri enggak pas karena namanya Muhammad, ya. Sebenarnya Abdul Wahhab itu adalah bapaknya, sehingga dikatakan Wahabi. Di mana si Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau mendakwahkan akidah yang lurus, tauhid yang lurus, dan bukunya sudah menyebar di mana-mana. Orang-orang yang seperti itu, yang menuduh mengatakan begitu, saya yakin tidak tahu. Dan kalau tahu masih begitu, yang bisa membaca kitab-kitab beliau, kemudian masih begitu, maka di hatinya ada penyakit. Ya. Pernah suatu saat, kitab beliau di India, ulama besar mencaci beliau, ya, dan mencacinya karena banyak fitnah yang dilontarkan yang sampai kepadanya, dan dia tidak mengerti, ya. Kemudian kitab beliau diberikan kepadanya, yaitu kitab Tauhid, disobek itunya, apa sampunya disobek sehingga namanya tidak tahu siapa penulisnya. Disuruh membaca dari awal sampai akhir, ya. Dan dia mengatakan buku ini masya Allah, buku yang sangat banyak manfaatnya, buku yang meluruskan tentang akidah. Jika melihat perbuatan yang jahat, yang buruk di hadapan Allah nanti, dan menginginkan jarak yang jauh dengan amal perbuatan tersebut, itu semua penyesalan yang tidak ada gunanya. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk bisa mengikhlaskan semua amal, evaluasi sebelum kita mengerjakan dan sesudah kita mengerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin.